أما بعد رابعاً yang keempat al-fi'lu al-mudari'u. Yang keempat adalah fi'il mudari', i'rab fi'il mudari'. Naam. Ini yang diantara yang di'rab dengan apa? Dengan harokat. Yang di'rab dengan fi'il harokat. Qala yang keempat i'rab dengan fi'il apa? I'rabnya fi'il mudari' di'rab dengan harokat. Yu'rabu al-fi'lu al-mudari'u bil harakati. Fi'il mudhari di i'rab dengan harakat idza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Apabila tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambungnya dengan sesuatu apapun maksudnya apa? Tidak bersambung dengan nun niswah, bisa berarti dia fi'il mudhari jadi mabni alal fath atau nun taukid ya mabni alal fath. Ya, kalau fi'il bersambung dengan niswa, nun niswa bukan mabni al fath, mabni ala sukun. Ya. Atau ketika dia bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah dan ya muannatsah mukhatabah. Itu di'rabnya bukan dengan harokat, tapi di'rab dengan apa? Huruf. Kalau bersambung dengan nun niswa atau ya atau nun taukid di mabni. Baik. Fa yurfa'u bi dhammati idza lam yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Ya, maka fi'il mudhari tersebut dirofakkan dengan dhammah apabila amil nasab atau amil jazm tidak memasukinya. Kalau kemasukan amil nasab, amil jazm, ya berarti dia mansub. Ya, mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, baik. Nahu qawlihi ta'ala yaghfirullahu lakum. Lihat di apa namanya di footnote-nya, catatan kakinya. Ya, ini surah Yusuf dari ya yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah adh-dhahirah ala akhirih lafadz jalalah Allah lafadz jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i adh-dhammatu ya yaghfirullahu lahum lam harfu jar ya. Lahum apa lakum lakum kaf dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin ya bi harfi jar. Hai barakallahu fiik. Hah? Ya, mimnya itu alamatul jamak. Nah, perhatikan yang firu, semua fi'il mudhari ini diirob dengan harokat. Ketika dia marfu, yaghfiru, mansub lan yaghfira dengan harokat atau majzum lam yaghfir. Ya, nah itu. Baik, qala wa yunsabu bil fathati. Idza dakhala 'alaihi nasibun. Dan dia dinasabkan dengan fathah apabila kemasukan amil nasab. Ya, apabila kemasukan amil nasab. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya ialah firman Allah Ta'ala, la yaghfirullahu lahum. Sama ini ya. La yaghfirullahu lahum lan harfu nafyin wa nasbin. Ya. La yaghfirullahu yaghfir berarti fi'lun mudhari'un ya mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu lafadz jalalah fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi adama lahum lam harfu jar ha dhamirun muttasilun mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin bi harfil jar. Baik ya. Qala wa yujzamu bisukuni idza dakhala alaihi jazimun nahu qawlihi ta'ala wa yaghfir lahum. Dan dijazmkan dengan sukun apabila kemasukan amil jazm, contoh wa in taghfir lahum. Nah, innya itu in syartiyah jazimah, masih ingat ya? Pada pembahasan jawazim di pelajaran matan waktu itu. In taghfir innya itu wawnya ya. Wa in taghfir wawnya ya, waw apa itu? Waw harfu atfin, huruf atof. In harfu syartin wa jazmin. Ya, berarti dia menjazmkan berapa fi'il? Dua fi'il. Tapi fi'il yang pertama sebagai apa? Fi'il syart. Fi'il yang kedua sebagai apa? Jawab syart. Tapi ya. Taghfir berarti fi'lun mudhari'un. Ya. Fi'lun mudhari'un. Fi'lu syart majzumun. Dia sebut fi'il mudhari yaitu fi'il syart majzumun bi'in dengan in wa alamatu jazmihi asukun. wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Lahum lam harfu jar ha domir mutasil mabni ala dam fi mahalli jarrin bi harfi jar. Sedangkan mimnya itu alamah alamatul jamak. Baik. Ya. Kemudian kharaja an dzalika al mudari'u al mu'tallu al akhir. Ya, yang keluar dari ketentuan ini al mudari'u al mu'tallu al akhiru. Ya. Keluar dari ketentuan ini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang majzum. Itu fi'il mudhari yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah, alif, waw, dan ya. Nah, fi'il mudhari yang mu'tal akhir majzum, fa innahu yujzamu bihadfi harfil illah. Maka dia dijazmkan dengan dihadap huruf illahnya. Apakah huruf illahnya al-alif, awil waw, atau ya? Nahu lam yas'a, lam yad'u, lam yamshi. Ya, fi'il mudhari'nya aslinya apa? Yas'a, yad'u, ada waw, yamshi, ada ya. Lihat di situ, i'rabnya di footnote, lam yas'a, lam harfu nafyin wa jazmin. Yas'a fi'ilun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi hadfu harfin illati wa huwa al-alifu. Wal fathatu dalilun 'alaiha. Tahu dari mana kita yang dihadap adalah alif? Fathah adalah dalil petunjuk bahwa yang dihadap adalah alif. Ya. Nah, sama ini juga kalau kita i'rab lam yad'u lam harfu nafyin wa jazmin yad'u fil mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, yaitu apa? Al waw. Tahu dari mana kita yang dihadap adalah waw? Adammatu dalilun 'alaiha. Walam yamsi berarti yamsi fil mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Apa harfu harfil illahnya? Aliyah. Nah, namun perlu diperhatikan apabila fi'il mu'tal akhir ini bersambung dengan alif tasniyah atau waw jamaah, ya. Atau apalagi tadi? Atau bersambung dengan alif tasniyah waw jamaah yang mana sama fathah. Walaupun di fi'il mu'tal akhir, misalkan tadi apa? Ya, yas'a. Kalau bersambung dengan waw itu apa? Yas'auna. Ya. Sa'a yas'a itu kan bisa berupaya, bisa melakukan sa'i maknanya. Yad'una. Nah, yad'una. Seandainya kita masukkan harfu jazmin atau harfu nasbin, maka ya da'u dia seperti biasa. Ya da'u, ya. Nah, yang seperti ini dia sudah masuk kategori af'alul khomsah. Dihadap juga, tapi bukan huruf ilah yang dihadap, tapi apa? Nun. Ya da'u, begitu. Ya. Wa kharaja an dzalika al mudari'u idza tasala bihi al aliful itsnain wa waw jamaah wa ya al mukhatabah. Nah, keluar dari ketentuan ini, ketentuan apa? Hukum asal fi'il mudhari' majzum dengan sukun, ya, dijazmkan, ya, ini dengan sukun. Keluar dari ketentuan ini yang berikutnya adalah fi'il mudhari' idza tasala bihi aliful itsnain, apabila dia bersambung dengan alif itsnain awwawul jamaah, atau bersambung dengan apa? Waw jamaah atau ya mukhatabah. Fa innahu yu'rabu bil hurufi. Maka dia di'rab dengan huruf. Ya. Di'rab dengan huruf, yaitu dengan nun. Ya dhabuna. Nah, ini bukan fi'il mudhari yang majzum, ya, enggak, ya. Fi'il mudhari yang umum aja. Ya. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Wa kharaja an dzalika al mudari'u idza tasala bihi nunu taukid wa nunul inas. Keluar juga dari ketentuan ini fi'il mudari' jika dia bersambung dengan nun taukid dan nun inas, nun niswah muannas jamak. Fa innahu yubna kama sayati bayanuhu insyaallah. Dia mabni sebagaimana datang penjelasannya. Tapi udah kita jelasin, ya. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, sakilah atau khafifah, mabni ala sukun. Al-sukun apa al-fathah? Al-fathah. bersambung dengan non taukid. Ya, kalau bersambung dengan yadhabanna, kalau bersambung dengan non inas mabni ala apa? Ala sukun. Fa innahu kama sayati bayanu insyaallah taala fi babil af'al, pada bab af'al. Nah, sudah saya mau lihat peran itu. Coba sini. Coba lihat peran itu. Saya mau lihat. Ada yang enggak ngerjain enggak? Coba lihat. Faris, ngerjain peran enggak? Mana? Awas ya, biar ya. Mana coba lihat peran itu? Ya, kita bahas PR dikit. Kemarin di halaman 44 ya. Eh, 40. Ya. PR di halaman 42 dan 40 berapa? 40 dan 42. Tamarin istakhrij jam'at taksirin. Jam'at taksiri wadhkur mufradahu fi qawlihi ta'ala. Coba antum sebutkan jama taksir dan sebutkan mufrad pada firman Allah, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat. Jama taksirnya apa? Hah? Kawakib. Mufradnya apa? Kawakibun. Yang kedua apa? Biharun, lautan. Jamaknya mufradnya apa? Bahrun. Yang ketiga quburun. Mufradnya apa? Al-qabr. Baik. Qabru punya juga jamaknya sigo muntal jumuknya apa? Maqabir. Baik. Do alamat as-sahih amama jama' taksir wa alamat khata' amama ghairihi ma'a bayanis sababi. Ya, madaris itu jama' taksir. Ya, ulama jama' taksir bukan? Jama' taksir. Mufradnya apa? Alim. Salihun? Bukan. Kenapa dia? Jama' mudzakkar salim. Fatimat jama' taksir bukan? Bukan. Mufradnya apa? Fatim. Abiyat jama' taksir. Mufradnya apa? Baitun bait, ya, pada syair. A'rib qaulahu ta'ala, i'rablah firman Allah ta'ala wa takhirrul jibal. Coba di'rab sini ya. Untuk Pak Harudin. Takhirrul fi'lun mudhari'an marfu'an. Fi'lun mudhari'an marfu'an. Kenapa dia marfu? Marfu li tajarruti an nasiul jam. Ah, terus wala maturaf ini? Ala maturaf ya Ah, al jibal apa? Al jibal fa'ilun marfu'an. Ala maturaf ya al-dhafir fa'il akhir. Kenapa dia di doma? Li'annahu? Li'annahu. Apa? Jama taksir. Mufradnya apa? Jabal. Baik. Nah, latihan berikutnya halaman 42 itu. Istakhrij jam'al muannats salim, coba antum keluarkan sebutkan jama muannats salim wa bayyin mufradahu. Jelaskan mufradnya fi qouli ta'ala asa rabbuhu in. Ya. Talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Mana jamak muannas salimnya? Qanitatin. Mu'minatin. Mufradnya apa? Apalagi? Qanitat. Terus? Qanitat itu wanita yang taat ya. Terus? Ta'ibat. Ta'ibah, wanita yang bertaubat. Abidat, yang beribadah. Sa'ihat, sayyibat, sayyib, janda ya. Abkaro, jama' muannats salim bukan? Bukan. Dia jama' apa? Taksir. Mufradnya apa? Bikrun. Apa artinya? Gadis. Perawan, gadis. Pakai bahasa yang lembut dikit dong. Perawan. Baik. Doa alamah as-sahih amama jam'in muannats salim wa alamah al-khata' amama ghairihi ma'a bayani sabab. Lihat itu aswat. Dia bukan jama' muannats salim. Li'annahu jam'u taksir. Kenapa jama' taksir? Karena ta'nya itu asli. Talibat jama' muannats salim bukan? Nah, mufradnya apa? Kok talibun? Talibatun. Solihat jamak muannats salih bukan? Ada ziyadah alif buat ta. Mufradnya apa? Asjar jamak muannats salih bukan? Mufradnya apa? Sajarun. Al-Hindan bukan. Baik. Muslimun bukan. Dia jamak muzakkar. A'rib qaulahu ta'ala, coba antum i'rab firman Allah ta'ala, al-kalimah khalaqallahu as-samawati. Khalaq apa i'rabnya? Fi'lun madin mabni alal fa'il. Ya. Lafaz jalalah apa? Fa'ilun marfu wa lam tarfihi bidamadai. As-samawati maf'ulun bi ahsantum. Mansubun. Baik, sudah cukup itu. Ya, cukup. Wala matunasbihi al-kasrah liannahu jam'un muannats salim, itu sudah cukup. Baik. Adzan ya? Sekarang pembahasan mana? Sudah selesai? Halaman berapa sekarang? Hah? Halaman 40. Al-mu'rabatu bil huruf. Tapi udah ada nih. Dari tadi apa baru? Baik, cukup deh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.